lama-lama jadi bukit. Ayo, ayo nabung naik haji. Gak usah pelit-pelit, yuk kita kumpulin duit. Ayo kita menabung bersama, jalankan rukun Islam kelima. Menabung bersama, jalankan rukun Islam kelima. Naik haji adalah mulia, masuk surga. Bung berbung bung bung nabung, bung berbung bung bung nabung. Ya ya, bung berbung bung bung nabung, nabung naik haji. Bung berbung bung bung nabung, bung berbung bung bung nabung. Selahu jazaun hilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan lain kecuali surga.